وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Masuk sekarang di halaman 135 fi risalati minasyikhi Abdul Latifi Ibni Abdul Wahab Ibni Abdul Rahman Ibni Hasan rahimahullah. Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala yaqul fiha. Beliau berkata di risalah beliau. Faddal arga. وكفر من في تلك البلاد من المسلمين وحجتكم من جنس حجتكم يقولون أهل الأحساء يجالسون فيروز ويخالطونكم وأمثاله مما لم يكفر بالتوضيح ويخالطونه هو وأمثاله وأمثاله مما لم يكفر. Oh, boleh juga memalam yakfur bi taghut, yakfur bi taghut. Terus walam yusarrih bi takfiri jaddihi alladhi radda da'wat asy-syekh Muhammadin walam yaqbalha wa 'adaha qala wa ma lam yusarrih bi kufrihi fa huwa kafirun billahi lam yakfur bi taghut wa man yad wa man jalasahu fa huwa mislukum. Warattabu ala hataini al-muqaddimataini al-kadibataini ad-dawlataini ma yatarattabu ala riddati sarihati min al-ahkami hatta taraku radda salami ila an-qala waqad balagona ankum nahun nahu min hada wa khuttum fi masaila min hadha al-bab al-kalam fi al-muwalati wa muadati wa al-musalahati wa al-mukatabati wa badal al-amwali wa al-hadaya wa nahwi dhalika min maqalati ahli syirki billahi wa tawbarati wa al-hukmu bi ghairi ma anzala Allahu 'inda al-bawasi wa nahwihim min al-difati la yatakallamu fiha ila al-ulama'u min dawil al-babi wa min rizqi al-fahmi amillahi wa utiya al-hikmatu wa fasulul fitobi wal kalamu fi hada yatawakafu ala ma'rifati ma qaddamnahu wa ma'rifatu usuli amatin kuliyatin la yajuzu al-kalamu fi hada al-babi wa fi ghairihi liman jahilaha wa a'radu anha wa anta fasiliha fa inna al-ijmala wa al-itlaqa wa adama al-ilmi bima yusaddi mawaqi' al-khitabi wa tafasilahu yahsulu bihi min al-labsi wa al-khata'i wa adama al-fiqhi anillahi ma yufsidu al-ajyana wa yushattitu al-adhana ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن قال ابن القيم رحمه الله في كافيته فعليك بتفصيل وتبين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخطب الأذهان والآراء كل زمان. نعم حسبه. طيب بارك الله فيك. Ya, berkata Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab di kitab beliau, dari kitab Ad-Durar As-Saniyah, bukan di kitab beliau ya, ini nukilan dari kitab Ad-Durar As-Saniyah. Yaqulu fiha, beliau berkata di risalah beliau, ra'aitu sanata 64, saya mendapati pada tahun 64, ya, pada tahun 64, rajulaini min ashhabikum, dua pria yang mereka seperti kalian. Ini Syekh berbicara kepada orang-orang yang gulu dalam takfir. Ya, Syekh Abdul Latif berbicara kepada para orang-orang yang gulu. Yang mereka seperti kalian, al-mariqaini, yang keduanya tersebut mariq. Mariq itu keluar. Artinya dia keluar dari apa namanya? Dari golongan agama yang benar. Bil ahsa, saya melihat mereka ini di ahsa, di satu negeri yang namanya di Ahsa. Qad i'tazala, mereka telah beriktizal, nyempal. Ya, mereka nyempal, menyingkir, enggak mau al-jumu'ata, dari ikut salat Jumat wal jama'ata, dari salat jamaah. Kenapa? Wa kaffara man fi tilkal biladi. Ya, mereka karena mereka berdua telah mengkafirkan semua orang yang ada di negeri tersebut minal muslimin. Wahujatum, apa argumentasi mereka? Min jinsi hujjatikum, kata Syekh. Sama seperti argumentasi kalian. Nah, Syekh berbicara kepada orang-orang yang ekstrim. Yaqulun, mereka berkata, ahlul ahsa yujalisuna ibna Fairuzin. Oh itu, penduduk orang-orang yang ada di Ahsa, mereka bermajlis kepada ibnu Fairuz. Tahu antum ibnu Fairuz? Ya, pendukung kemusyrikan. Ya, wiyukhalitunahu huwa wa amzalahu. Itu dia duduk bersama Ibnu Fairuz, bergaul ya, dengan Ibnu Fairuz dan orang-orang yang serupa dengan Ibnu Fairuz. Mimman lam yakfur bitagut, dari kalangan orang-orang yang tidak kufur kepada tagut. Walam yusarrih bitakfir jaddihi alladhi radda da'wat asy-syekh. Dan dia pun tidak saraha, tidak terang-terangan, tidak gamblang mengkafirkan kakeknya. Saya tidak paham ini kakeknya ini siapa ya. Allah alam, saya belum paham ini. Kakeknya ini siapa? Alladhi radda da'wat asy-syekh, yang membantah dakwahnya Syekh Muhammad, Muhammad bin Abdul Wahab. Ini siapa ini? Allah alam, ini siapa ini? Ibnu Fairuz. Kakeknya Ibnu Fairuz. Biografi Ibnu Fairuz nanti dicari siapa dia. Tarjamah Ibnu Fairuz. Baik, barakallahu fikum. Walam yaqbalha wa 'adaha. Nah, mereka apa, dan mereka pun tidak menerima dan tidak pula memusuhinya. Tidak menerimanya dan memusuhinya. Qala, keduanya menyatakan, ini dua orang yang gulu ini. Wa man lam yusarrih bi kufrihi fa huwa kafirun billahi. Lam yukaffir bi lam yaghfur bi taghut. Ya, barang siapa yang tidak terang-terangan, tidak gamblang mengkafirkan mereka, maka dia kafir ya, dia karena dan dia tidak dianggap kufur kepada tagut ya, belum dianggap kufur kepada tagut. Ini ekstrim sekali ini. Wa man jalasahu fa huwa mithluh, siapa yang bermajlis dengannya maka dia seperti dia, seperti Ibnu Fairuz. Wah, ekstrim ini, luar biasa ini ya, takfir berantai ini. Wah, masya Allah. Warattabu ala hatain al-muqaddimatain al-kadibatain ad-dalatain. Maka mereka pun membuat, menyusun dengan dua muqaddimah ini, muqaddimah yang dusta ini, yang sesat ini. Ya. Ma yarattabu ala riddati as-sarih min al-ahkam. Ya. Ya. Apa yang apa namanya mereka melahirkan dari kedua kedustaan yang sesat ini, yang kufur ini, yang sesat ini, yang dusta ini. Akhirnya lahir pula hukum-hukum yang lahir dari kemurtatan yang terang-terangan. Minar riddati shariha minal arkam hatta taraku radda salam. Mereka jadi mereka membangun, berarti nanti orang tersebut dianggap kufur asli hingga mereka enggak mau menjawab salam. Ila an qala, sampai beliau menyatakan wa qad balagana ankum nahmun min hadha. Ya. Hingga dan telah sampai kepadaku, kepada kami dari kalian yang semisal dengan ini. Kalian pun sama seperti dua orang tersebut. Ya. Khuttum fi masailah min hadal bab. Kalian khuttum khada ya khudu. Kalian apa namanya? Telah larut dalam pembicaraan seperti ini di pada bab ini. Kalami fil muwalati wal muadati, semisal pada ya perbincangan mengenai muwalat, ya loyalitas wal muadat, permusuhan mengenai al wala wal bara, ya wal musalahati wal mukatabat, adanya perjanjian dan kesepakatan, wa badil amwal wal hadaya, adanya bagaimana mengucurkan harta, ya, berdonasi dan memberikan hadiah. Wa nahu dzalik min maqalati ahli syirki billahi wa dalalat. Ya, dan seterusnya dari kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang yang sesat. Fal hukmu bi ghairi ma anzalallahu indal bawadi. Ya. Dan juga berhukum dengan selain hukum Allah pada orang-orang pedalaman. Nahuhum minal jufati, dan yang semisal mereka dari kalangan orang-orang yang jufati, orang-orang yang bengis. La yatakallamu fiha illa al-ulama'u min dhawil al-albab. Maka tidak ada boleh yang berbicara mengenai ini, berkomentar dengan tentang hal ini kecuali para ulama yang mereka memiliki al-bab lub, akal, pemahaman yang kuat. Wa min rizqil fahmi 'anillah, dan para ulama yang memiliki pemahaman yang Allah berikan, wa utiyal hikmah, dan yang diberikan oleh Allah hikmah, ya, wa faslul khitab, ya, dan diberikan oleh Allah ucapan yang baik, wal kalam fi hadza yatawaqqafu ala ma'rifati ma qaddamna, maka berkomentar tentang hal ini itu tergantung semua tentang pengetahuan apa yang telah kami paparkan sebelumnya. Wa ma'rifati usuli qa'id 'ammatin kulliyatin, dan tergantung pula dengan pengetahuan akan prinsip-prinsip yang umum secara dan totalitas. La yajuzu al-kalamu fi hadzal babi, tidak boleh berkomentar pada bab ini, walau wa fi ghairi maupun yang lainnya, liman jahilaha, bagi orang yang tidak mengerti tentangnya, wa a'rada 'anha, dan malah berpaling dari pengetahuan tentang hal ini, wa antafasiliha, dari orang yang enggak mampu merinci. Ya, dia enggak mampu berpaling dari perincian. Fa innal ijmala wal mutlaqa, ya. Karena persoalan-persoalan yang global, yang mutlak, ya. Wa adamal ilmi, ya. Kalau disebutkan secara global dan mutlak saja dan tanpa ilmu, bi ma'rifati mawaqi'il khitabi, ya. Dan hilangnya ketiadaan pengetahuan akan mawaqi'il khitab, ya, poin-poin permasalahan, wa tafasilihi maupun perinciannya, yahsul bihi minal labsi, maka akan terjadi kerancuan, kesamaran, wal khata, kekeliruan, wa adamil fiqh, dan ketiadaan pemahaman, artinya akan terjadi gagal paham. Wa adamul fiqhi anillah ma yufsidul adyan wa yushattitu al adhan. Ya, dan hilangnya pemahaman fikih dari Allah, ya. Kalau sudah tidak paham lagi ketiadaan ilmu dari Allah, maka ini akan merusak agama dan akan mencerai-beraikan adhan, benak pikiran kita, kacau pikiran kita. Ya hulu, ya, nah malah ini akan menghalangi bainaha wa baina fahmi sunnati wal Quran. Malah akan menghalangi antara orangnya dengan memahaman Al-Quran dan Sunnah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata di kitab Kafiyah beliau, fa'alaika bitafsiriwi, ya, maka wajib bagi engkau untuk merinci. Watabiyini, ya, maka wajib bagi engkau untuk merinci, ya, dan wajib bagi anda untuk merinci dan minta penjelasan dan memperjelaskan. Ya, fal itlaqu wal ijmalu duna bayani, maka kemutlakan, keglobalan tanpa ada penjelasan, qab absada, maka keduanya telah merusak hadal wujuda, alam semesta ini, wa khataba dan telah memutus al adhana al wal araa, memutus apa namanya adhan, benak pikiran dan pendapat-pendapat, mengacaukan pikiran dan pendapat, pandangan-pandangan, kulla zamani, pada setiap zaman. Nah, barakallahu itu. Ya. Terus fikri baca. La yusawwabu illa liman ra'a kufran bawahan. Wa qala al-alamatu Abdul Aziz ibn Badi rahimahullahu al-iqdamu ala at-takfiri aw at-tafsiri bi ghairi hujjatin yaqtaminu alayha min kitabillahi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Wa la shakka anna hadha minal jur'ati alallahi wa ala dinihi wa minal qawli alaihi biwairi ilmi wa huwa filafu tariqati ahli ilmi wal imani minas salafi salihi radiyallahu anhu wa ja'alna min atba'i bi insanin. Nah, amin. Terus wa alaihi fatakfiru hukmun syar'iyun والخوض فيه بغير علم منزلة أقدامي والواجب مزلة أقدامي والواجب لزوم السنة في هذا الباب وفي كل باب من أبواب الدين والأخذ عن العلماء الراسخين والحذر من التعدل في القول في دين الله من غير علم أو بينة أو إحاطة بالقواعد الشرعية والأصول المرعية في أبواب الشرعية. المسألة الرابعة إطلاق بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا عدم تكفير من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام الظاهرة إلا بعد التيقن من مطابقة الظاهر للباطن في إدارة الكفر وقصد فعله. وهذا ناشئ عن أصله الإرجائي وهو لا كفر إلا باعتقاده. فهم محرفون لمعنى قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فجعلوا قول الله ولكن من شرح بالكفر صدره شرحا في وقوع الكفر على المعين فقالوا لا نكفر لا نكفر الفاعل إلا إذا دل الدليل على كفر الباطل وانشراح الصدر بالكفر وليس في الآية ما ذهبوا إليه لأن هذا القيد خاص بالمكره ومعنى الآية أن من قال كفر أو فعله كفر إلا أن يكون مكرها فلا يكفر qalbuhu. Ila anyan syariha. Ila anyan syariha. Sadaruhu bil kufri. Nah. Baik, barakallahu fiik. Wa qala rahimahullah ta'ala, beliau Syekh Abdul Latif masih berkata, man atlaqa lisanahu bit takfiri li mujarradi adawati li mujarradi adawatin aw hawa aw li mukhalafati fil madhhabi. Barang siapa yang memutlakkan, ya, dia sering kerap kali melontarkan lisannya kalimat kekufuran, pengkafiran hanya karena li mujarradi adawatin, hanya karena berdasarkan permusuhan atau hawa nafsu, atau karena perbedaan madhab, ya, kama yaqa'u sebagaimana hal ini terjadi, li katsirin minal juhal, pada banyak orang-orang bodoh, fahada minal khata'il bayyini, maka ini termasuk diantara kekeliruan yang nyata. Wattajassuru 'ala at-takfir, ya, maka kalau dia sudah berani untuk masuk ke dalam kancah takfir, au tafsik, atau memfasikkan orang lain, au tadlil, atau menyesatkan orang lain, la yusawwahu illa liman ra'a kufran bawah, maka ini tidak diperkenankan kecuali bagi orang yang melihat kekufuran yang nyata, yang nyata kufurnya berdasarkan ijma, lihat kubur yun, nyembah kubur. Nah, qala al-allama Abdul Aziz ibn Baz, berkata Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, al-iqdam ala takfir, ya. Maka iqdam, masdar ila aqdama yukdimu, berani, ya. Berani masuk mengkafirkan orang lain, atau tafsik, atau memfasikkan orang lain, bighairi hujjatin, tanpa ada hujjah, ya, tabidu alaiha, yang dia bisa berpatokan, ya, menjadikan sandaran dengan bersandar kepada hujjah tersebut, min kitabillah wa sunnati rasuli, dari Al-Qur'an maupun sunnah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala syaka anna hadza min al-jur'ati 'ala Allah wa 'ala dini, maka tidak diragukan lagi ini adalah diantara bentuk kelancangan terhadap Allah dan agamanya. Wa min al-qaul 'alaihi bi ghairi ilmin, dan juga termasuk, ya, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, wa huwa khilafu tariqati ahli al-ilmi wal iman, ya, dan ini juga berarti termasuk diantara penyelisihan terhadap jalan para ulama, jalan orang-orang yang beriman, min salafus salih, dari kalangan salafus salih. Wa ja'alna min atba'ihim bi ihsan, semoga Allah menjadikan kita, ya, menjadi pengikut mereka dengan baik. Wa alaih, maka juga berdasarkan hal ini, ya, fat takfiru hukmun syar'i, maka takfir, mengkafirkan orang lain adalah hukum syar'i. Wal khaut fihi bi ghairi ilmin mazillatu aqdam. Ya, namun kalau, ya, berbicara di sini, berkomentar di sini tanpa ilmu, maka itu membuat kaki tergelincir. Wal wajibu luzumu sunnah fi hadzal bab, maka yang wajib adalah tetap berpegang dengan sunnah di bab ini. Wa fi kulli babin min abwabid din, dan di setiap bab yang lain dari bab agama ini. Wal akhdhu min anil ulama ar-rasikhin, dan mengambil ilmu dari ulama yang dalam ilmunya. Wal hadaru min at-ta'ajjuli fil qaul, dan berhati-hati dari bersikap tergesa-gesa dalam, ya, berkomentar fi dinillah, dalam agama Allah. Min ghairi ilmin, tanpa ilmu, au bayyinatin, tanpa ada penjelasan, ya, au ihta'in, atau tanpa adanya ihatatin, tanpa adanya apa namanya penguasaan yang kuat, bil qawaidi asy-syar'iyyah, terhadap kaidah-kaidah syar'i, wal usul al-mar'iyyah, dan usul, ya, yang dijaga, yang terpelihara, fi abwabi syariah, pada bab-bab syariah. Nah, berikutnya al-mas'alatu ar-rabi'ah, permasalahan keempat. Selesai berarti permasalahan ketiga, masuk ke permasalahan keempat. Itlaqu ba'di man dakhalat alaihi syubhatul irja' fi aslina, adam at-takfiri man irtakaba nakilan min awakil Islam, ya, zahirah ila ba'da tayaqqun min mutabaqati zahiril batin fi iradatil kufri wa qasdi fi'li. Ya. Nah, yang keempat, pemutlakan sebagian orang yang kerap kali melontarkan, orang-orang ini yang terpapar syubhat irja, ya, yang mereka sudah terpapar, yang sudah terasuki oleh syubhat irja' di zaman kita sekarang, mereka memutlakan adam at-takfir, tidak ada lagi pengkafiran. Man irtakaba naqidan, kepada orang yang terjatuh ke dalam pembatal min nawaqidil islam, dari antara pembatal keislaman. Ya, al-zahirah yang nampak. Illa ba'da tayakun, kecuali setelah mesti diyakini. Ya, min mutabaqatil zahirati lil batini. Ya. Nanti disesuaikan antara lahiriah dan batin. Ya. Tabarakallahu fikum. Jadi nanti orang yang istihza ditanya, kamu hati kamu memangnya ngeredek kayak gitu. Ya, hati kamu ngeredek memang. Ketika ada orang yang ngeredek syariat, ditanya sama murjiah, hati kamu meledek. Ikut meledek, badan kamu meledek, hati kamu meledek juga. Nah, murjiah kayak gitu. Ya. Fi iradatil kufri wa qasdi fi'li. Ya. Itu sebagai bahwasanya, oh dia benar-benar memang menginginkan, memaksudkan kekufuran, dan memang betul-betul ya menghendaki, pengen memang demikian. Allah musta'an. Wa hadza nashi'un an aslihim al-irja'i. Maka ini berasal dari ya, landasan mereka. Landasan mereka, usul mereka, prinsip mereka yang irja'. Yaitu apa? La kufra illa bi'tiqadin, tidak ada kekafiran kecuali karena keyakinan. Fahum muharrifuna limana qaulillah, maka mereka mentahrif, menyelewengkan makna firman Allah, mengkafara billahi min ba'di imanih. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah diberimannya, dia qalbuhu mutmainun bil iman, dan kalbunya tetap tenang dengan keimanan. Ya. Walakinna man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadibun ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Ya. Ya, namun barang siapa yang kalbunya ya, man syaraha bil kufri sadran, ya, namun barang siapa yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, ya, fa'alaihim ghadabun min Allah, maka mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adab yang pedih. In ya dzalika biannahum istahabbu alhayata dunya, yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia, alal akhirah, dibandingkan dengan akhirat. Wa annallaha la yahdi alqaumal akabiri, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Faja'alu qawla Allahi, ya, walakin man syaraha bil kufri sadran. Ini kata murji'ah, mereka menjadikan firman Allah, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran. Nah, syarton itu sebagai syarat, fi wuku'il kufri, sebagai syarat. Nah, ini baru orang itu terjatuh ke dalam kekufuran, alal mu'ayyan, secara persen. Lihat dulu tuh kalbunya, kalbunya iya enggak seperti itu. Waqalu, dan mereka berkata, la nukaffirul fa'ila illa idza dalla adalilu ala kufril batin. Kita tidak mengkafirkan pelakunya kecuali ada dalil yang menunjukkan kekafiran batin si pelaku tadi. Wan syirahu sadri bil kufri. Dan bagaimana sukarelanya kalau hadada dia untuk melakukan kekafiran. Walaysa fil ayah ma dhahabu ilaih. Padahal yang dimaksud di ayat tadi bukan seperti yang mereka berpendapat dengannya. Ini udah dibaca belum? Hah? Belum? Mudah? Li'anna hadzal qaida khassun bil mukrah. Karena ketentuan ini khusus pada kasus dipaksa. Wa ma'na al-ayah, maka makna ayat, ya, man qala al-kufra aw fa'alahu kafara. Maka barang siapa yang mengucapkan kekufuran atau melakukan perbuatan kekufuran, maka dia kafir. Illa ayyakuna mukrahan, kecuali jika dia dipaksa. Ya, yang kalau dia enggak melakukan dia dibunuh atau anggota badan tubuh dia cacat. Fala yakfuru ma dama qalbuhum mutmainan, maka dia tidaklah kafir, ya. Li'an yakuna, dia tidaklah kafir selama qalbunya tetap tenang bil iman, dengan keimanan. Ila ayyan syariha sadruhu bil kufr. Kecuali jika dadanya memang senang sukarela dengan kekufuran. Terus, tafadhal, dibaca di sini. Ya. Haris, baca Haris. Hadhil ayatu. Insyaraha sadruhu. Insyaraha itu fi'il lazim. Insyaraha sadruhu walau za'ama annahu lam yaqsudu lam yaqsid al-kufra aw ar-raghbata 'an al-islam ka'an yakuna amilahu la'iban wa'tadaru annahum ma qasadul kufra wa ma qubila sadruhum fa hakama alayhim bil kufri ghadiran wa batilan wa hadha fihi rasulun al mujahid alladhina yanquna at-talazuma bayna al-zahiri wal batini فإن ما بالقلب من التصديق التام يمنع من وجود التكلم بالكفر أو فعله دون إكراه وما في اللسان وجواره من الكفر مستلزم لكفر الباطن وهذا بإجماع السلف كما تقدم المسألة حسب نعم يا berikutnya هذه الآية ayat ini man kafara billahi min ba'di imanih, siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, ya, siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman, dia dapat murka Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutmainan bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan kalbunya tetap tenang dalam keadaan keimanan. Lakin man syaraha bil kufri sadran, namun barang siapa yang melapangkan dadanya untuk kekafiran. Ini kepada ayat ini ketika dipaksa, ya. Artinya apa? Mudah aja. Kalau orang dipaksa dengan ikrah yang tam, yang kalau dia enggak melakukan dibunuh dia atau cacat anggota tubuh dia, ya, dia dipaksa kemudian dia mengikuti ucapan orang yang memaksa dia. Dia mengucapkan kalimat kufur, maka dia tidak kafir dengan syarat kalbunya tetap tenang dalam keimanan, tidak meridhoi apa yang dia lakukan. Namun kalau kalbunya ridho, maka dia kafir. Paham sih enggak? Nah, walaupun dia dipaksa. Ya barakallahu fikum. Nah, wa hadhihi al-ayah tadullu, kan kata Murji'ah, ini jadi dalil. Tuh lihat, kita enggak mengkafirkan fa'il kecuali sampai urusan kalbunya yang senang dengan kekufuran tadi. Nah, hadhihi al-ayah tadullu ala anna kullaman qala al-kufra, padahal ayat ini menunjukkan bahwa setiap yang berkata kekufuran atau amila bih atau mengamalkan kekufuran bitawaihi dengan sukarela, wakhtiarihi dengan pilihan sendiri, tidak dipaksa, ya, min ghairi ikrahin, tanpa ada pemaksaan, ya, tanpa ada pemaksaan, kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, faqadin syaraha sadruhu, berarti kalbunya insyaraha itu pasti maknanya insyaraha yansyarihu ibtahaja. Apa makna ibtahaja? Senang, sukarela, ridho. Dan kalbu dia sadruhu, kalbu dia senang dengan melakukan kekufuran tadi pada yang dia dipaksa. Walau zama annahu lam yaqsid al-kufra, walaupun dia menyangka bahwasanya dia tidak bermaksud untuk sengaja berbuat kufur. Aw raghbata 'anil Islam, ya, atau dia apa namanya tidak bermaksud membenci Islam. Kan yakuna, semisal seseorang yang nataqa bil kufri, mengucapkan kalimat kufur, au amilahu, atau mengamalkan kekufuran, li ajli ad-dunya, karena urusan dunia, mazhan wa la'iban, ya karena urusan dunia, apakah juga karena bercanda atau karena main-main, au ghairu dzalik, atau yang lainnya. Wa yadullu hadzal makna, maka makna ini ditujukan oleh qaulullah taala, oleh firman Allah, wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab, kun qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tapi barakallahu fikum, maka ini ditujukan oleh ayat, ya. Para, jika engkau tanya kepada mereka kenapa mereka melakukan itu sonda gurau terhadap agama, mereka akan menyatakan kami hanya bercanda saja, main-main saja. Ya, kulabilah, katakanlah kepada mereka wahai nabi, apakah kepada Allah wa ayati, kepada ayat-ayatnya, rasulihi, kepada rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian minta uzur lagi, kalian telah kafir setelah kalian sebelumnya beriman. Fakafaru, maka mereka yang mengolok-olok itu kafir semua. Bisa babi kaulin wa ya, bisa babi kau, bisa babi kaulin, hanya karena ucapan. Ya, istihza itu kafir, ya, selama tidak dipaksa berdasarkan ucapan yang bercanda atau serius. Ya, hatinya mengingkari atau hatinya membenarkan, sama aja. Tahu konsekuensi hukumnya atau tidak? Wa'tadaru annahum ma qasadu al-kufra. Mereka minta uzur kepada Nabi, bahwasanya mereka enggak bermaksud mengucapkan kalimat kufur tadi. Ternyata apa? Wa ma qubila udhruhum. Ternyata uzur mereka tidak diterima. Fa hakama 'alaihim, maka Allah menghukumi mereka bil kufri zahiran wa batinan. Dengan kekufuran lahir batin. Hadza fihi raddun, maka ini adalah bantahan alal murji'ati, bagi kaum murji'ah. Ya. Alladzina yanfuna at-talazuma, yang mereka menafikan talazum, korelasi baina dhahir wal batin, antara lahir batin. Fa inna ma fil qalbi min at-tasdiqi at-tami yamna'u min wujudi takallumi bil kufri aw fi'lihi duna ikrahin. Ya, karena sesungguhnya yang di kalbu, kata beliau, apa yang terdapat di kalbu, ya, berupa at-tasdiq, pembenaran, ya, yang sempurna, yang tam, itu yamna'u, mencegah min wujudi takalluf, mencegah adanya ucapan bil kufri, adanya ucapan di ucapan kekufuran. Kalau kalbu kita bersih, ya, kalbu kita selamat dari kekufuran, ini akan mencegah ucapan kufur. Ya. Yamna'u min wujudi takalluf bil kufri au fi'lihi, atau mencegah perbuatan kekufuran duna ikrah, tanpa dipaksa. Wa ma fil lisani wal jawarih, ya, dan apa yang terdapat pada lisan dan anggota badan, ya, minal kufri, berupa kekufuran, mustalzimun li kufril batin, maka ini konsekuensinya juga kufurnya batin. Hadza ijma'us salaf kama taqaddama, ini ijma' salaf sebagaimana yang telah berlalu. Ya, subhanallah wa bihamdik, syadalah ila la tasadik wa